Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. إخواني في الدين معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan membaca pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu, kufur akbar dan macam-macamnya. Al-Kufrul Akbar, kufur akbar, yukhriju sahibahu minal Islam, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, wa huwa al-kufrul i'tiqadi, yaitu kekufuran dari sisi keyakinan. Karena nanti akan ada jenis kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jenis ini barakallahu fikum, anwa'uhu kathiratun, macamnya banyak. Minha diantaranya yang pertama, kufru at-takdzib, kufur pendustaan, mendustakan. Wa huwa takdzibul qur'ani awil hadis, yaitu mendustakan Al-Quran atau hadis yang jelas kesahihannya datang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ba'dhi ma ja'a fihima, atau sebagian yang datang dari keduanya. Dia tidak mendustakan Al-Quran secara keseluruhan, tapi dia mendustakan satu atau beberapa ayat dari Al-Quran, maka hakikatnya dia telah mendustakan keseluruhan ayat Al-Quran. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membikin kedustaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia mendustakan al-haq tatkala datang kepadanya? Bukankah di jahannam itu ada tempat kembali bagi orang-orang yang kafir. Unzuru barakallahu fikum, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini di akhirnya menghukumi dengan hukum kekafiran. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Bagi orang-orang yang mendustakan al-haq, tatkala al-haq itu datang kepadanya, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula dalilnya adalah firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab, sebagian ayat yang ada di dalam kitab, wa takfuruna bi ba'din, dan kalian mengkufuri sebagiannya? Ini pengingkaran dari Allah Jalla Subhanah terhadap perilaku mengimani sebagian kandungan Alkitab, Al-Quran, dan mengkufuri sebagiannya. Maka hakikatnya dia telah mendustakan secara keseluruhan. Kemudian jenis yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq wa huwa adamul inqiyadi lil haqqi ma'al iqrari bihi, yaitu kufur enggan wal istikbar dan sombong disertai dengan pembenaran atau pengakuan, yaitu dalam bentuk dia mengakui kebenarannya tetapi tidak mau tunduk kepada al-haq tersebut, ma'al iqrari bihi, padahal ia mengakuinya. Seperti apa? Kekufri iblis, seperti kufurnya iblis. Naam. Iblis alaihi la'natullah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Naam. Tetapi dia kemudian sombong, enggan untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tunduk kepada perintah Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah katakan, wad-dalilu qawluhu ta'ala, kata syekh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis yang tidak mau. Aba, dia enggan, wastakbar, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang kafir. Termasuk pula barakallahu fikum, bisa dijadikan bagian dari contohnya kufur dalam bentuk keengganan dalam kondisi ia mengakui kebenarannya. Apa yang terjadi kepada Abu Talib? Abu Talib yang mengakui kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadah karena tidak ingin dihinakan dan direndahkan oleh kaumnya tatkala ia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemudian yang ketiga, kufrul dhan wasyak bi yaumil qiyamah. Kufur dalam bentuk adzan wasyak, keraguan terhadap hari kiamat. Atau ingkaruhu wa adam at-tasdiq bihi. Atau mengingkarinya dan tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak menyangka hari kiamat itu akan tegak. Aku tidak yakin kiamat itu akan terjadi. Dan jika seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan mendapatkan kebaikan. Naam. Atau yang lebih, atau tempat kembali yang lebih baik dibandingkan yang sudah aku dapatkan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Berkata kepadanya sahabatnya dalam keadaan dia berbincang dengannya. Akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau akan kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, lalu ia menyempurnakanmu menjadi seorang laki-laki. Dari proses perjalanan nutfah menjadi manusia. Fa barakallahu fikum. Hari kiamat atau bakal terjadinya hari kiamat adalah termasuk di antara perkara yang Allah Jalla Subhanah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan nama Allah bahwa dia pasti akan terjadi. Untuk semakin menegaskan akan terjadinya hari kiamat. Dalil-dalil nusus Alkitab was sunnah, dalil akli wal fitri juga demikian. Menetapkan tentang bakal muncul dan terjadinya hari kiamat. Kehidupan kita bukan sekedar kehidupan dunia kemudian selesai. Sehingga kuburan menjadi tempat peristirahatan yang terakhir lah. Maka seorang yang mendustakannya atau ragu tentangnya, maka sungguh dia telah kafir. Dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dianggap murtad dari Islam. Kemudian yang berikutnya, jenis yang keempat dari kufur akbar adalah kufrul i'rad. Al-i'rad artinya berpaling. Wa huwa al-i'radu an matalibil Islam ghair mu'minin biha. Yaitu berpaling dari tuntutan-tuntutan Islam, tidak mau beriman kepadanya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, dari apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Maka sikap al-i'rad, berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala menamai mereka dengan nama kafir. Allah sifati mereka dengan sifat kufur. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Yang berikutnya, yang kelima, kufru an-nifaq. Kufur nifaq. Bagaimana bentuk kufur nifaq? Wa huwa izharul islami bil lisan. Menampakkan Islam pada lisannya. Wa mukhalafatuhu fil qalbi wal a'mal, dan menyelisihinya dalam ucapan. Nah, menyelisihinya dalam hati dan amalan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala tutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami. Artinya barakallahu fikum, mereka beriman secara zahir. Lisan mereka mengucapkan iman. Tetapi mereka kufur dengan menyembunyikan kekafiran di dalam hati-hati mereka. Wa qawluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan yaumul akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka hanya sekedar pengakuan semata, tetapi hati mereka mendustakannya dan mengingkarinya. Mereka menyembunyikan nifaq yang ada di dalam hatinya atau menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hatinya. Dan ini termasuk di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat. Kaum munafikin. Mereka menampakkan zahir pada lisannya iman atau amalannya, bahkan mereka ikut salat. Naam. Tetapi setiap kali mereka punya kesempatan dan peluang untuk menyakiti kaum muslimin dengan lisan dan perbuatan mereka, maka mereka akan melakukannya. Yang seperti ini akan banyak memperdaya manusia. Karena mereka menggerogoti dari dalam, mempengaruhi yang lainnya. Kelihatannya pasukan itu berangkat jihad banyak. Tapi mereka berupaya mempengaruhi yang lain mundur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafik itu berada di ad-darkil asfal. Tayyib, poin yang keenam, yang terakhir beliau sebutkan di sini, kufru al-juhud, kufur penentangan. وهو الذي ينكر شيئا معلوما من الدين مثل اركان الاسلام او الايمان, yaitu seseorang yang mengingkari sesuatu yang sudah dimaklumi termasuk bagian dari agama secara daruri, seperti rukun Islam atau rukun iman. dia mengingkarinya atau salah satu darinya, maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kalladzi yatruku shalah ghair mu'taqidin biha, seperti orang yang meninggalkan salat tanpa meyakini kewajibannya. Bahkan seandainya pun dia melakukannya, melakukan salat, tapi dia mengingkari kewajiban salat padahal dia bagian dari rukun Islam, na'am, termasuk amrun minad-dini bid-darurah, perkara daruri dalam agama ini yang disepakati atas kewajibannya. Kalau dia mengingkarinya dalam keadaan tahu hukum wajibnya, maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. وكذلك الحاكم إذا جحد حكم الله, demikian pula kata Syekh, seorang hakim apabila dia menentang dan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Naam. Namun ayat ini jangan difahami secara serampangan tanpa bimbingan ulama. Karena ayat yang sejenis ini ada tingkatan atau tiga tingkatannya. Allah sebutkan sifat zalim, Allah sebutkan sifat fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Seorang yang barakallahu fikum, dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia dikatakan kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dijelaskan oleh Al-Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam Qawlul Mufid syarah kitabut Tauhid. Ada tiga jenisnya, yaitu yang pertama, apabila dia meyakini bahwa setiap orang memiliki kebebasan, boleh milih antara dia mau berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan undang-undang buatan manusia, falahu dzalik, itu haknya, punya kebebasan. Atau yang kedua, barakallahu fikum, dia meyakini bahwa hukum yang lain dari undang-undang manusia, derajat kedudukannya dari sisi manfaat dan kemaslahatannya sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fahadha kafir. Ini lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Kalau tadi sifatnya bebas memilih, dia memilih berhukum dengan hukum Allah, tapi dia meyakini juga bebas, kita boleh punya hak untuk berhukum dengan selain hukum Allah, juga sama. Tingkatan yang kedua menganggap kedudukannya sejajar antara hukum undang-undang buatan manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tingkatan yang lebih parah dan lebih membahayakan adalah dia menganggap dan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah dialah yang lebih baik, dialah yang lebih bermanfaat, yang lebih memberikan maslahat bagi manusia dan negeri. Maka itu kufur. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Man jahada ma anzalallahu faqad kafar. Siapa yang menentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka sungguh dia telah kafir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari musibah besar ini. Allah jaga kita dari berbagai macam bentuk penolakan, pengingkaran, penentangan, pendustaan, keengganan. Naam, yang itu bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran kepada Allah Jalla Subhanah. Kemudian berikutnya, Al-Kufrul Asghar wa Anwa'uhu. Kufur Asghar dan macam-macamnya. Jadi kufur terbagi dua, kufur Akbar dan kufur Asghar. Sebagaimana juga syirik terbagi dua, syirik Akbar dan syirik Asghar. Al-Kufrul Asghar, kufur Asghar, kufur kecil. Huwalladzi la yukhriju sahibahu minal Islam, adalah sesuatu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misal kufrun ni'mah, kufur nikmat. Wa dalilu qauluhu ta'ala yukhatibul mu'minina min qaumi Musa alaihi salam, dalilnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pembicaraan kepada kaum mukminin dari umat Nabiullah Musa alaihi salam. Allah katakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Apa tatkala Tuhanmu memaklumi jika kalian bersyukur, pasti ku tambah nikmatku atas kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-kufur yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan kufur nikmat, barakallahu fikum, juga di sana masih butuh pembahasan. Tidak secara mutlak dikatakan kufur nikmat itu adalah syirik asghar, tapi bisa menjatuhkan seseorang ke dalam syirik akbar atau kufur akbar. Naam. Kalau seseorang, barakallahu fikum, menyandarkan berbagai macam karunia, nikmat dan rizki Allah Jalla Subhanah kepada sebab-sebab, dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka meyakini itu dari Allah tetapi disebabkan oleh beberapa perkara. Contohnya, seorang yang barakallahu fikum, dia menyatakan bahwa hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia mengaitkan turunnya hujan itu disebabkan oleh bintang ini dan bintang itu. Ini sebagaimana yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadithul Qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Berpagi-pagi di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang menyatakan kami diberi hujan karena fadilah dan rahmat Allah, maka itu adalah seorang yang beriman kepadaku dan mengkufuri bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang menyatakan, mutirna binau'i kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena bintang Leo, karena bintang Scorpio, karena ini dan itu, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka itu kufur kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Secara zahir, maka gambaran seperti ini adalah kufur asghar dan itu bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun itu bisa menaikkan derajat kepada kufur akbar tergantung na'am sejauh mana keyakinannya dan tingkat bentuk penyandaran dia kepada perkara-perkara tersebut. Yang kedua adalah al-kufrul amali, kufur amali. Kufur amali ini sebagai lawan dari kufur i'tiqadi yang di awal-awal pembahasan kita tadi, kita katakan kufur akbar adalah sesuatu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu bentuk kufrul i'tiqadi. Kufur sifatnya keyakinan, maka jenis kufur asghar adalah al-kufrul amali, kufur dalam bentuk amalan, tapi dari sisi keyakinan masih meyakini. Bagaimana bentuk kufur amali, kata Syekh, wa huwa kullu ma'siyatin atlaqa 'alaiha asy-syari'u ismal kufur, yaitu segala macam bentuk maksiat di mana syariat memutlakkan padanya penamaan kufur, ma'abaqa'il iman, ma'abaqa'i ismil iman 'ala fa'ilihi, bersama dengan tetapnya nama iman pada pelakunya. Misal qawlihi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti sabda Rasulullah, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela orang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Di sini yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufrun asghar. Naam, orang yang membunuh. Sehingga barakallahu fikum, di sini tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi kaum khawarij, kaum teroris, atas faham pengkafiran muslimin disebabkan oleh dosa besar yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, jika dua kelompok dari mukminin mereka saling berperang, saling membunuh. Naam, fa aslihu bainahuma, maka islah, damaikan di antara kedua kelompok yang saling berperang ini. Allahu jalla subhanahu masih melekatkan ismul iman kepada mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Naam. Bahkan dianjurkan fa aslihu bainahuma, diislah, didamaikan. Sehingga yang dimaksud dengan kufur amali adalah kullu ma'siyatin atlaqa 'alaiha asy-syari'u ismal kufur ma'a baqa'i ismil iman 'ala fa'ilihi. Syariat memutlakkan kalimat kufur, tapi disertai dengan tetap melekatnya nama iman pada pelakunya. Sebagaimana pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina di saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Dia tidak beriman di saat itu. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah akan minum khamr di saat dia minum dalam keadaan dia beriman. Ini penafian iman. Namun yang dinafikan di sini, naam, penafian iman di sini adalah bukan penafian aslul iman, pokok keimanan tersebut yang kemudian dia hilang sama sekali secara mutlak. Namun yang dimaukan dan dimaksud dengannya adalah nafyu kamalil iman, penafian kesempurnaan, kesempurnaan iman. Kemudian yang berikutnya, atau Syekh menyatakan, fahada kufrun la yukhriju sahibahu minal Islam bikhilafi al-kufril i'tiqadi. Maka ini adalah bentuk kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, berbeda dengan kufur i'tiqadi. Poin yang ketiga, al-hakimu bighairi ma anzalallah, seorang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Wa huwa mu'tarifun bihukmillahi. Naam. Dalam keadaan dia tetap mengakui hukum Allah. Dia menganggap hukum Allah dialah yang terbaik bagi umat dan negeri. Dia meyakini hukum Allah dialah yang paling memberikan kemaslahatan. Tapi di sana ada hawa nafsu yang mendorong dia untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan atau karena dapat suapan dan yang semisalnya, maka dia berhukum dengan selain yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, man aqarra bihi fa huwa zalim, fasiq. Wakhtarahu Ibnu Jarir. Siapa yang mengakuinya tetap mengakui hukum Allah, maka dia zalim dan fasik ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah. Wa qala Ata, dan berkata Ata bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, kufrun duna kufrin. Yang dimaksud dengan hukum kufur di situ adalah kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, yakni al-kufrul asghar, di bawahnya kufur akbar. Baik, pembahasan ini pas habis di waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk kekufuran, baik besar ataupun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim hingga kita berjumpa dengan Allah jalla wa ala. Naktafi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.